Terus udah gitu sholatnya yang biasanya di masjid sekarang di rumah. Nah, apakah dengan kondisi yang kalau misalnya melihat statistik yang meningkat seperti ini, kita balik lagi ke awal lagi tadi. Gitu loh, seakan-akan kayak sisa neraka itu benar-benar enteng banget gitu loh. Kita bisa melakukan apa hal yang kita suka di neraka pun kita bisa. Itu apa konsekuensinya kalau misalnya kita bikin bercandaan seperti itu tadi? Ada beberapa amalan-amalan atau ucapan-ucapan atau keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, antum kalau lewat nanti ada soto apa yang paling murah dunia akhirat. Ini tidak boleh seperti ini. Apa maksud akhirat ini? Apa maksud paling murah dunia akhirat ini? Ini termasuk juga khawatir masuk kepada candaan-candaan dalam rangka untuk memperolok-olok. Walaupun kita tidak niat. Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Senang sekali listeners, ketemu lagi bareng sama Dudu Wahyudi dan juga narasumber kita kali ini yaitu Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi yang pasti di acara yang dipersembahkan oleh Malam Ngaji dan juga Darul Istiqomah yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah. Yang pasti di sini kita bakal ngobrolin masalah agama dengan cara interaktif dan juga santai. Alhamdulillah, guru kita tercinta udah hadir bersama kita. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah khair. Sehat ya Tete? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Kayaknya udah lama sekali Tete ya, pas waktu kita terakhir syuting itu kan di studio Tete ya. Sahih. So, ya sekarang kita syuting Insaf kali ini di situasi yang berbeda yaitu di outdoor. Ada kolamnya juga ya Tete. Masya Allah. Ya tapi ya di balik suasana yang segar seperti ini sebenarnya apa Tete ya? Ya seharusnya itu kita bisa menghirup udara yang bersih gitu kan. Udaranya enak, tapi tetap kita harus pakai masker karena ya data menunjukkan prihatin gitu Tete. Jadi apa namanya jumlah penderita dan juga angka-angka COVID itu terus meningkat dari hari ke harinya. Sahih, sahih. Lah menanggapi fenomena yang seperti ini Ustaz, kalau misalnya pas satu awal-awal COVID dulu itu kita benar-benar harus membatasi kontak bersentuhan fisik, tubuh, kontak fisik, terus udah gitu sholatnya yang biasanya di masjid sekarang di rumah. Nah apakah dengan kondisi yang kalau misalnya melihat statistik yang meningkat seperti ini, kita balik lagi ke awal lagi Tad. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi summa amma ba'd. Ya kebetulan juga Anda dapat pengalaman kemarin. Ini kemarin Anda mau operasi SWL, peluru batu ginjal itu. Ternyata disyaratkan untuk tes rapid. Tes rapid ini pun ternyata reaktif, sehingga harus diswab akhirnya. Nah inilah, okay. Jadi memang di masa pandemi ini kita berurusan dengan dengan rumah sakit, dengan ketika mau melakukan operasi atau yang semisal itu harus swab dan harus betul-betul terbebas dari COVID ini. Dan ketika swab itulah Anda mendapatkan subhanallah, semua rumah sakit penuh, kasus-kasus COVID bertambah. Makanya sehingga swab pun saat itu ada agak kesulitan, tapi alhamdulillah ada bantuan-bantuan dari ada beberapa yang bisa memudahkan ya untuk bisa swab akhirnya alhamdulillah. Dan luar biasa ini dimasukin sampai kita sampai kayak menangis-nangis gitu. Allah Masya Allah. Nah ini juga perlu kepada kawan-kawan semuanya, sahabat muslim ya, untuk waspada tetap. Apalagi posisi sekarang ini, jadi ada beberapa daerah, bahkan di beberapa daerah yang asalnya dibuka sekolah ditutup lagi sekarang. Karena memang kondisi seperti ini ada pelonjakan kasus ya. Nah jadi tetap kita protokol. Dan Anda kira protokol ini termasuk orang yang menunjukkan ketawaduan, artinya menunjukkan juga kehati-hatian, dan ini juga menunjukkan bentuk tawakal sebenarnya. Karena hakikat tawakal kita bergantung kepada Allah, namun tetap mengambil sebab-sebab. Ya di antara sebab pakai masker, di antara sebab menjaga jarak dan semisal. Hatta bagi orang yang memiliki penyakit-penyakit bawaan itu juga harus waspada karena memang rentan mereka untuk terkena. Mungkin orang yang sehat, imunnya kuat, kena pun tidak masalah bagi dia. Tapi bagi yang lainnya, mungkin di antara anggota keluarganya. Maka anak kita semuanya perlu waspada. Bahkan ibadah pun, karena memang ini kaedah kan seperti itu. Kaedah syariah seperti itu. Ketika ada sesuatu udur yang bisa untuk menghilangkan hukum asal. Hukum asal sholat harus rapat. Betul. Hukum asal. Kemudian juga hukum asal tidak boleh sholat memakai penutup mulut. Masker. Hukum asalnya demikian. Namun ketika ada wabah, ketika ada pandemi dan ini merupakan udur, bang insya Allah, Allah memberikan keringanan sebagaimana agama kita dibangun di atas dasar kemudahan. Wama 'alaika fid-din min haraj. Tidak ada agama bagi kalian kesulitan. Ini betul-betul Allah memberikan kemudahan. Nah, insya Allah seperti itu. Berarti balik lagi ke awal tadi ya. meskipun kita sholat di rumah, tapi tetap reward atau pahala yang kita dapatkan kan seperti yang apa yang kita biasakan. Sahih. Ya Tete. Karena Nabi SAW mengatakan, idza maridul 'abdu aw safara kutiba makana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu safar, seorang hamba itu sakit, maka tetap pahala itu sempurna ketika dia mendapat udzur. Karena safar dan sakit merupakan udzur, Allah catat pahala yang sempurna. Demikian pula orang yang sudah terbiasa ke masjid, namun ketika ada pandemi dia di rumah, maka tetap dia akan mendapatkan kesempurnaan pahala karena meninggalkannya karena udzur. Demikian di antara kemudahan atau samahah dinil Islam, agama kita yang mulia. Demikian alhamdulillah. Masyaallah, masyaallah. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini tadi. Ya Rabb, insyaallah. Insyaallah nasrullah qarib, insyaallah pertolongan Allah dekat, insyaallah. Amin. Nah. Terus tadi yang ngomong-ngomong masalah hasil swab test itu, tadi hasilnya gimana, Tat? Alhamdulillah negatif. Jadi ya? Makanya kalau ada orang tes rapid, ya, karena rapid reaktif, hasilnya reaktif awal itu jangan itu? Ini kadang-kadang katanya virus lama yang aktif atau gitu. Allah taala alam, yang jelas seperti itu. Enggak, soalnya biasanya kalau misalnya ada tetangga kita yang mungkin aja di swab atau di rapid itu hasilnya reaktif, itu kan udah menanggung beban moral, Ustaz. Katakanlah sampai dikucilkan sama tetangga sebelah Allah, gitu kan. Ustaz. Padahal itu reaktif itu belum tentu positif, betul, kan. Betul, ketika betul-betul positif apa COVID swab, gitu ya. Oh, jadi yang lebih akurat dibandingkan antara rapid sama swab. Lebih yang bisa dijadikan acuan yang swabnya. Yang swab ya. Jadi ada tiga cara ya. Pertama diambil darah dari sini, itu yang paling ringan disebut rapid ya. Terus ada lagi yang diambil darah dari sini. Nah itu yang lebih agak lebih akurat. Akurasinya lebih lebih, tapi tetap masih kurang. Dan yang swab itu dari sini diambil apa? Diambil lendirnya itu lendir dari sini. Ya. Nah itu yang sakit. Lebih akurat dan lebih sakit. Maka jangan sampai lah. Sudah kita antum. Itu tadi, jadi jaga iman dan juga jaga imun. Tingkatkan iman. Nah, seperti bahasan kita yang dulu itu. Sahih, Masya Allah. Itu tadi listeners yang kita bahas itu sebenarnya adalah mukadimah ya, tentang kita udah lama soalnya nggak ketemu. Terakhir yang pas satu di studio itu udah berbulan-bulan yang lalu, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita sekarang ini di kolam renang. Asik men. Yang pasti topik kita sekarang ini sebenarnya itu ngobrolin masalah yang lagi viral sih. Masya Allah, selalu viral ya. Selalu viral. Diobrolin selalu yang viral, Masya Allah. Selalu yang viral, ya. Ini soalnya obrolannya itu buat Instagram user ini. Banyak dari teman-teman yang mungkin aja kena syubhat ataupun ada masalah yang didapatkan dari media sosial itu tadi. Jadi itulah yang kita angkat. Dan yang terbaru ini yang heboh di jagat media sosial itu yang tentang masalah bikin candaan ataupun bikin lelucon tentang neraka dan juga siksaannya itu seperti apa. Meringankan gitu loh, seakan-akan kayak siksa neraka itu bener-bener enteng banget gitu loh. Kita bisa melakukan apa hal yang kita suka, di neraka pun kita bisa. Itu apa konsekuensinya kalau misalnya kita bikin bercandaan seperti itu, Tat? Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ada beberapa amalan-amalan atau ucapan-ucapan atau keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Jadi bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa keyakinan. Para ulama menambahkan bisa berupa meninggalkannya sesuatu amalan. Atau disebut dengan at-tark. Jadi meninggalkan sesuatu bisa batal Islamnya. Atau mengucapkan sesuatu bisa batal Islamnya. Di antara pembatal Islam dengan ucapan adalah al-istihza'u bid-din atau al-istihza'u bid-din. Yani memperolok agama, memperolok Allah, mempercandai tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Ini termasuk. Karena memang para ulama membagi istihza itu dengan dua ya. Istihza sharih dengan ucapan, istihza ghair sharih, yani tidak jelas atau tidak, yani secara terang-terangan, yaitu dengan isyarat-isyarat seperti dengan memincikan mata atau dengan mulut dan semisal. Tapi yang sharih itu dengan ucapan. Seperti bercanda tentang pahala Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang para malaikat, tentang para nabi. Ini konsekuensinya adalah batalnya keislaman seseorang. Dan kita kalau mengatakan pembatal-pembatal Islam, bukan sedang memponis si fulan, si hidung, si alan. Tidak. Kita sedang membicarakan secara umum hukum orang yang melakukan ini, orang yang mengucapkan ini, batal Islamnya. Namun nanti kalau untuk personal, untuk individu lain lagi masalahnya. Lebih rinci tadi. Karena bisa jadi mungkin dia enggak paham, mungkin dia orang melakukannya ada yang karena terpaksa, melakukannya karena dia lupa. Kan orang banyak melakukan sesuatu karena lupa, karena terpaksa atau karena memang tidak paham. Maka lain lagi. Yang kita bicarakan umum, yakni hukum secara umum, maka itu pembatal keislaman. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Taubah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah Allah, Rasulnya, ya, engkau jadikan untuk olok-olokan? Maka jangan mencari alasan karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini dalil yang sangat jelas untuk menunjukkan bahwa Allah menyebutkan telah kufur setelah kalian beriman. Ini menunjukkan candaan-candaan ya tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama ini adalah salah satu pembatal keislaman yang dihukumi pelakunya itu kufur. Yani kufur kepada Allah, maknanya batal Islam seseorang. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sebuah konsekuensi ya yang hati-hati. Biasanya ini para artis, para pelawak ya, dia membawa candaan-candaan kepada agama. Walaupun hukum asalnya candaan seperti itu tidak baik ya. Karena ingin ditertawakan orang ya, tidak baik. Cuman ketika membawa agama lebih berlipat lagi keburukannya. Ketika bawa-bawa agama dalam bercanda. Nah, untuk jadi kalau misalnya yang Pak Sato dijelaskan tadi untuk masalah uzur tadi tadi ya, nah, apakah ketidaktahuan, nah, ketidakpahaman. Jadi kalau misalnya meskipun mengucapkan tapi tidak dengan hati itu masih belum bisa dihukumi sebagai kufur atau segala macamnya gitu. Apalagi kalau kita berbicara tentang hati ya. Tentang hati kita sulit sekali. Kita hanya menghukumi dohirnya. Jadi dohir manusia, dohir yang kita dengar, kita lihat seperti itu, kita hukumi secara umum bahwa itu adalah perbuatan kekufuran, ucapan kekufuran. Namun masalah pribadinya, apakah kita kafirkan si fulan, kafir murtad dan semisalnya, maka ini ada syarat-syaratnya dan lebih rinci lagi. Ya, betul. Ya. Jadi tidak boleh dan kita tidak menghukumi secara personal dalam masalah ini. Jadi ini, itu mungkin pelajaran buat para konten kreator dan juga youtuber-youtuber itu. Sahih. Yang mungkin aja terkadang yang pas satu kita membuat satu materi ataupun bahan yang targetnya itu adalah viewer dan juga like ataupun ya sebatas itu aja dunia itu sebenarnya. Dan tapi banyak juga yang seperti ini. Sekarang ini misalnya inilah acara terindah dunia akhirat. Ini hal-hal yang kenapa harus ada lagi? Anda pernah lihat ada soto yang paling murah dunia akhirat. Ya, Anda pernah baca, entah enggak usah disebut lah nama sotonya. Antum kalau lewat nanti ada soto apa yang paling murah dunia akhirat. Ini tidak boleh seperti ini. Apa maksud akhirat ini? Apa maksud paling murah dunia akhirat ini? Ini termasuk juga khawatir masuk kepada candaan-candaan dalam rangka untuk memperolok-olok. Walaupun kita tidak niat. Tapi kalau itu sebuah kesalahan, sebuah kekufuran, walaupun tidak niat tetap ya, nanti secara perbuatan atau secara ucapan dihukumi. Pelakunya adalah merupakan pembatal Islam. Jadi itu tadi nasihat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ghazi Al-Zindawi. Yang pasti itu pelajaran banget buat para konten kreator dan juga mungkin si youtuber atau segala macamnya. Mesti hati-hati ya, selektif dalam memilih tema. Karena konsekuensinya memang berat sekali. Kita bisa divonis ataupun bisa menggelincirkan kita ke dalam kekufuran. Dan yang pasti insya Allah kita bakal ketemuan lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik tentunya. Kita mau pamit ya Ustaz ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Insaf, bincang santai penuh faedah.